Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil khalqi jam'ah wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati dhatika fi kulli waqtin rahim. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah kula panjenengan sedaya kelaringan kesempatan katakdir dening Allah saged sami-sami rawuh wonten ing majelis pengaosan menika. Mugi-mugi anggen kita sami terlibat nderekaken penyelenggaraan pengaosan menika dipun cathet dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi dados sababipun kula lan panjenengan nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Mula saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin. Monggo kita sami sareng-sareng sami maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya zal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alayna rahmataka ya zal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wassi' fiya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi wa ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawali ya hasan al fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya wonten ing pengaosan, kala wingi sampun kita bahas masalah warid. Saderengipun kita nglajengaken soal warid menika perlu dipun bahas rumiyin menawi wonten manfaatipun. Bilih warid menika sedasipun menangka reaksi biasa. Itu yang kedua ngamal apik terus dilakoni istiqomah ikhlas tenan mesti enten warite. Pun boten jane ora usah dibicara tapi nggih sok-sok niku perlu dibicara. Iki niku kadang-kadang dadi pembicaraan sing sok-sok jadi kebanggaan, malah kadang-kadang jadi hujat. Ngerti. Tapi ini jane pun barang sing biasa, anggur bandemangan, waret. Wong gak ngombe, wong ngombe ini bener, gitu. Mesti ngelakai lah. Gak enak wong ngombe, kok ora patek bener. Banyak dilebuk ini nyirung, orang muda ilang ngelakai, malah pelebihan. Ngamal ngibadah ini, melebuknya tengah hati. Kok enak ngamal ngibadah dilebuknya teng pikiran, terus krono, jelok menungso, dan ini ibadahnya salah ngon. Banyak ini orang melebuk lambe, ini malah melebuk nyirung. Ini mesti pelebihan. Mboten enten labet sing dadekne mundha apik ning malah dadekne ndodro. Nah, sakniki sing dadi kula aturke hubungan kalih soal warit menika ngene masalah sebagian tiang niku napa wae sak niku mboten patek sepakat enten istilah warit-warit niku. Perlu enten semacam dalil. Ahli jafak yang sok ingkar datang bongso roh kalau kadang-kadang mungkin sok-sok ini antarane hurufat antarane waridat ini bentuk lahirnya mesami antarane karomah kali istidraj ini bentuk lahirnya persis sami sering kali ini persis sami wong sing duwe nafsu sing kuat nafsu ne dijol. Ya, gede ini nafsu dalam arti channel-channel khusus kangge nafsu. Niku sok-sok iso ketemu setan. Mbener setan niku dadi kanca. Lah setan niku nggih gaib. Setingkat kalih malaikat, setingkat kalih jin. Dadi kadang-kadang setan niku ngabari sami mawon. Dados wong sing asale nafsu sing digedhekno niku dikabari setan roh ngene roh ngene roh ngene. Niku nek bedhek ya kaya wong sing ahli wiridan kami. Mulane dalam hal soal niki nuwun sewu panjenengan nek milih napa malah milih guru milih kanca sing dibahas kapan niku nggih ya hati-hati. Soale wong gedhekne nafsu amarah sampai munggah jadi lawamah tapi lawamah sing melenceng tukang maidu sampai munggah mulhimah oleh ilham niku nggih. Ilhame sok ilham king setan king iblis. Mungkin istilahnya malah enten istilah dukun perewangan ngoten niku. Niku cara tatanan lahir pancen persis niku kalih wong sing muka sapa wong sing krana memang atine resik njur ngerti lan nuwun sewu memang kadang-kadang krana sing diwaca ibarate wong lunga wingi dicet dicontokne tiyang lunga to nggih wong lunga ning Surabaya arep ngerampok karo wong lunga ning Surabaya arep sowan gubernur niku sing diliwati ya padha-padha maju agung padha-padha kriyan. Jadi sok-sok sing diceritake teng tengah dalan sami. Sok-sok pengalaman-pengalamane sami. Iki lho angel niku lek ngeten iki sok-sok niku. Dadi nggih, patokan tetep kudu syariat. Nggih, perlu nenten patokan syariat tak tengger iki. Pokoke lek ora nglakoni syariat. Lah mbok ngaku ampuh ritek tetep mlancang. Ngoten lho pedoman niku. Soal kowe ngerti aku gak ngingkari ngertimu. Soal kowe awas, aku gak ningkari awasmu. Tapi lek kowe gak nglakoni syariat ya salah. Kedah tegas niku nggih. Kedah tegas. Supados mboten mungkin terus nuwun sewu tok enten fasilitas kadang-kadang niku. Lek wis makrifat mukasah ngono gak salah kok apa-apa. Ya ora iso. Ya tetep apa-apa. Ya tetep apa-apa. Mboten saged kok terus penek istimewaan terus napa mboten-mboten duwe fasilitas kok salah oleh nglakoni barang haram. Lek wali kuwi Mas yo ngeteng wong ora kuwi apa-apa kok enak. Niki lho niki perlu kula tegasne niki persane mboten gampang kebridu awak di ini. Nah, soal dalil nggih, dalil nas. Niki enten tiyang sing nuntut dalile waridat ning Quran ki apa? Sak niku mboten. Nah, teng hadise piye? Jane iku jelas. Kata dalil-dalil Quran, ayat, hadis, sebenarnya soal warid-warid itu cuma bahasannya ya ora plek yang ke warid, ngoten. Tapi keberadaan warid itu memang ada. Ngoten. Iki nomor di antara ini, ati ini ku sakjane lak lek diresiki lan yo mesti enten perubahan. Asale kotor terus gelem nglakoni salat yo tidak resik. Lha ngene mesti enten perubahan. Wong jelas kok sing di dalil kok. Aqimis shalah ana inna sholata tanha anil fakhsai wal munkar. Salat iki iso nyegah barang sing fakhsa wal munkar lan barang sing munkar. Lha kok iso nyegah fakhsa wal munkar? Niku berarti nglakoni kaapian sing jeneng salat kuwi enten warid. Enten barang anyar sing teko teng ati sing asale doyan mungkar njur ora doyan mungkar lha iku namine warit. Lha salat tapi urung metu warite sing kaya sing disebut teng Quran berarti enten cara dosis kakean utawa salah leh ngombe utawa salah obate salah campurane salah niate sama banyak kesalahan mesti. Mulane lek kebajet sosok wong lakoni salat niku nek nganu nggih iso cilaka wailul lil musalli cilaka wong sing gelem salat lho nek diendekno ngene tok ruwet ya wong salat iki lho kula niku dalile Kiai Imran ora ngono malah ampun salah apa enten terus e wailul lil musalli nal ladina hum an salatihim sahul lan iki wong sing padha lali ning jerone salat lali saka salat lali ninggalno fungsi sholat, bahwa dia menghadap Allah yang Maha Kuasa, lalu sholat malah kuyar-kuyur di pasar atine. Ini itu mesti cilaka. Cilaka dan sepunti. Artinya cilaka itu rakok terus. Cilaka-cilaka sing dalam arti malah apa macam-macam cilaka dalam arti membunuh rokok. Ya insya Allah mesti sampai ngeriku. Ya. Tapi sing jelas cilaka itu sing mesti ngedok dan tidak dok dengan cilaka. Yang sholat itu mesti iso sebuah suaning Allah terus gak iso sebuah ini lah cilaka. Wong mesine wis nggawa dotong-dotong nggawa undangan. Undangan arep nonton pelawak teng gedung Patria kok. Wis teko kono terus ora iso ndelok niku lagi jenenge cilaka. Iya lho nggih. Wong salat iku mestine Allahu Akbar sebuah teng Allah kok terus malah menggok dadi toko akbar, sawah akbar, duwe akbar niku lagi cilaka jenenge. Iya, begitu pitik akbar ya. Mula subuh serodok kawanan, wayahe nyuntik pitik gak nyuntik wala. Niku teng protok pitike niku terus pitik akbar pitik akbar. Niku. Termasuk niki sing jelas wonten dawuh wonten ing surat Al-Hujurat ayat 18. Allah Taala nyeritakaken pengakuane wong-wong Arab, wong Badui. Qalatil Arab amanna. Wong Arab wong desa-desa sing gamane wong tangkluan ya. Niku urung wis muni. Kula niku pun iman saestu kanjeng Nabi. Kul jawab Muhammad lam tu'minu durung. Durung padha iman sira kabeh, tapi sing bener kulu walakin kulu tapi padha ngucap sira kabeh aslamna. Pun Islam sapa kula. Wis maca syahadat. Wis pasrah teng aturane Nabi Muhammad. Tapi wala mayat khulil imanu fi kulubikum. Lan durung mlebu apa alimanu iman fi kulubikum yang dalam ati sira kabeh. Dan jadi sing jenenge lama niku durung tapi arepe. Nggih, lama niku durung tapi arepe. Sehingga lek niku mengke lakone Islam niku dilakoni kanthi tertib dengan cara yang bener dan tatanan ati sing pas. Leh aslamna, leh pasrah teng Allah niku nggih panjenengan manut tenan. Niku mengke susu iman niku mlebu. Dan lek mulai iman niku pun mulai mlebu, berarti teng atine mulai enten padang-padange iman. Niku mengke terus tumbuh. Tumbuh kebaikan-kebaikan lain. Nisbate wong salat asale glonjong, asale salat yang napa? Kelakuane glonjong terus gelem salat, terus mulai roh rasane salat, terus mulai padhang atine. Iku pun otomatis iku mulai akhlak liyane tumbuh. Sing asale medit dadi lemah. Sing asale ngamukan dadi sabar. Sing asale ceriwis dadi ora ceriwis. Upama tetep ceriwis iku ceriwise mundak manfaat. Ya nggih, mboten napa-napa ceriwis tapi ceriwis nggone barang sing manfaati sing apik, ora kok ceriwis krana muring-muring. Nggih, ya nggih. Dene pancen gawan bayi ceriwis diapakno ta. Biar latihane ceriwis wis suwe. Iku tapi kan fungsinya dadi kados sahabat Umar ya. Berangasan keras. Tapi kali Rasulullah kan diarah nih, berangasane Umar bin Khattab, keras Umar bin Khattab dalam rangka memisahkan hak dan batin. Lagi apik mawon dadi. Dadi ya. Boten kok terus dadi kados Abdurrahman bin Auf. Panjen gawan wateke niku tukang dagang, tukang bisnis, tukang ngembangne modal sampai dadi wong sugih. Kanjeng Nabi mboten nyacat wong sugih. Tapi kanjeng Nabi ngarahne Abdurrahman bin Auf untuk berani ngecole bandane demi kebaikan. Toh panjen takdir sugih pangga sugih. Jadi keyakinan-keyakinan tumbuh terus. Dan niku sing nomor setunggal, sing nomor kalih. Wonten hadis ingkang dipun riwayataken dening sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Mboten salah niki dicuplik saking tafsir Ibnu Katsir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-qulubu arba'atun. Al-qulubu ta pira-pira ati ku arba'atun ana patang macem. Nomor siji kolbun ajrodi. Nomor siji ati sing muda. Artinya muda niku sing mboten enten hijabe napa-napa. Fihi kuing dalam kolbu. Lusulusi roji utawi ana sak umpamane kaya lampu ya zaharukan berpendar-pendar. Lampu sing mencorong. Nomor loro wa kolbun aghlafu. Korbun ati aglafu keng ketutup, koyok ketutup, sama enten ublik terus sama tutupi mangkok, mana ublik ditutupi mangkok, cepat nanti mau dah ni. Marbutun kang di taleni ala gilafihi ngatase tutupe napa? Tutupe ati, jadi kaya gambarane ngene iki, uble wonten semprongane niku. Terus dhuwure semprongane ditutupi terus ditaleni rapet pisan niku pun mboten iso murup. Nomor 3 wa kalbun mangkusun. Kalbun mangkusun niku ati sing kualik mengkurep. Jadi mengkurep berarti bisa iki tutur, bisa ngelmu, bisa napa wae nggih bleset. Kalau gelas mengkurup ini sama soal teh pirang-pirang jarat ya panggah orang ini yang mengkurup kalau saat ini kita papuori terus kadung emah di tuturana ya gek-gek orang-orang dirayu ini loh bu maksudku aku gulik bujumlah aku lagi nyantai-nyantai gak pokoknya saya tidak mampu. Satu atap tiga nyawa enggak mampu saya. Wis mengkurep pun mudhaket. Mudhaket. Nek isik rada mengosik-sik niku ada isik ana penjaluk ngono. Wis ora apa-apa sak karepmu sing penting ra ketok motoku. Wis ngono barang iki. Isik mending ngono niku isik nek dijak komunikasi. Nek wis mah wis. Ya lek ngono ya sak mene. Mah aku ya mah ngene. Mbok pegat ya mah, mbok ayo ya mah. Repot iki. Kok enak. Akhirnya malah saya lanang selingkuh yang satu menekat. Wakal pun musuh tahu. Nah nomor 4, hati sing apa nih? Sing sok-sok ni tu di danak no, sok-sok tu orang no. Jadi hati sing yang terlemah dia leseng kaki yang terlemah. Kaya adah teng bagi niku lak sosok mlumah sosok ora boten. Dadi kadang iman kadang ora. Fa amal qalbu ajrat ana pun utahe ati sing muda sing murni iku bakal mukmini mongko atine wong mukmin. Sirajuhu fihi nuruhu. Ya ati iki sirajuhu dadi lampune wong mukmin. Iku ing dalam surat luru utaya ana cahayane ati. Jadi pengen tenjuru hati sono cahaya ni, sono lampu ni, kata pun kalau lampu ni kok lampu kapal ni, lampu badan ni, masih ada angin macam-macam lampu temati. Ya lampu sen biru, biasanya rupanya biru. Ni kalau sok-sok lah, enten ni kalau sen biru ting, kalau cuma kat ting. Ini tu masih cili urupe keterangan betul, betul mati. Jadi ati ni wang seng ati aglaf mana pak amal kalbu aglaf, anapun utawi ati ni wang seng ketutup ikufa kalbu kafiri, mongko ati ni wang kafir. Ati ni wang kafir pun kota malu walaku lebih mus, pokoknya pun tutup rapat, tutup rapat, kaya unine kulu guna huruf. Ini ayat yang Yahudi ini kalau ngurungannya ayatnya Kanjeng Nabi Dawuh soal Quran itu yang Yahudi ini kulu guna huruf Mat Muhammad Usojo kakai ngomong Mat atiku wis bosen ngurungan ngomongmu wis pasang ngomong kalau Jawa ini ngomong ini ngurungan berita katanya ini itu mereka sikap kuno bina gulub ni ko agelap begini-begini. Ati ni wong kafir, terus ingkar. Nomor telu wakal wa amal kal bumangkus. Anapun utawi ati ni ati mangkus, ati sing yo mangkus, yo mangkus. Iku fakal bumunafik itu mongko ati ni wong munafik. Kalau tak ngerti wong munafik kuwi tapi suwe-suwe summa angkara nuli ora percaya. Wong munafik kuwi jane asale ngerti. Ya ngerti lek sing bener iku, tapi piambae ora sesuk terus gak percaya. Alah. Nyatane aku yahane salat ya panggah marat ae. Ya lek ngene-ngene logikane kualek. Ya logikane kualek. Mestinya salat ini gayuh Allah tapi diwalik. Salat ini digayuh liane Allah. Jadi akhirnya itu logikanya kewalik Allah. Nyatanya kalau yang jelebut salat jaduk yang ngapal bingkulnya limu apa enggak macul. Masih kalau orang salat nyatanya yang sugi. Jadi jaminnya kayak nyata nih orang nyata. Sing wa amal kalbul musaffah. Anapun utayati musaffah musaffah. Iku fakol bun mongko ati ini kan iku dalam ati iman lo tayo ono imane tapi yo wani fakun lan ono ono munafake ini gini ngerasa akeh kira-kira ke umum ya yo percaya yo percaya yo ora ingkar tapi dijak rono abot ngelek jarane kafir yo ngamuk-ngamuk jare munafik yo ngamuk-ngamuk. Ya rumangsa jadi lek sedek munafik bareng ya rumangsa ngono. Tapi nyatane iki dikongkon budal ngono ya ora budal-budal. Nah, famasalul imani mongko utahe contone iman. Iki ing dalem kalbu. Kalbu musaffah iku mangko kama salil baklati kaya dene janganan. Ya muddu hal ma'ut thayyib. Ya muddu kan napa nggih? Mengeri hae baklah wae apa al-ma'ut thayyib banyu sing apik. Lah sing munafike itu berarti lek ten kalih niku sing musafane enek imane ana munafike. Lah sing wa mithlu nifaq utawi sepat utane contone nifaq iki ing dalam qalbul musaf aku kama kama tale qurhati kaya dine catu ya mudhu hal qai khuwat kami. Sing temeriku ngandung enun saya enten namae ana gedhe. Fa ayyul madhataini ghalabat alal ukhra ghalabat alaihi. Maka dua materi itu tadi mana yang menyirami baklahnya? Apa tah catune? Apa tah banyune sing nyirami janganane niku wae. Nek sing ngelindih ini gimana ya muda apa kalau si ngelindih munafik ya muda gak elak. Nah tengok ini hadis yang ngelindihnya yang ten ati musafah ini kayak dulu ngamal-ngamal yang sholah ini mungkin bisa bawa iman imane modot. Nah, lek iman modot niki terus mundak gedhi, susu wah. Nah, lek amal elek sing moro, akhire munafike sing mundak gedhi. Nah, tengriku akhire kalau kemunafikan itu bisa mengalahkan iman. Dan akhirnya imannya mendrit, susu tak hilang. Dia ngantri di cilik sana. Misalnya serodok wow terus karena jadi lurah. Jadi lurah terus sering ketemu kontrol yang normal gitu. Nolak tayuban. Nah, maksud kenal ledek lah. Terus suwe mendem barang. Terus dikawin ini santri-santri lah bijan. Tidak lupa. Ini barang. Utawa ya ngerjani asalnya tahu mondok. Bisa mondok orang ini putus asal minggat di Jakarta ini karena terus kenal narkoba terus ditato ya buat jadi itu ada iman ini asal ini tapi itu urukan itu hilang dan dia tahu itu juga ini sebenarnya kalau ini mangkus minggat derajat keelekannya jadi mangkus sebenarnya jadi gilet ini lah apa? Kualik lakonnya lek terus mundak ningkat dan itu jadi apa. Nah termasuk malih mungkin ini yang pun serodok biasa diri makna yang pun ayat sini dawakan Allah nur samawati wal ard masalu nurihi kamiskatin fiha misbah al misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakah zaitunatin la syarqiyatin wala ghorbiyah yakadu zaituha yudhi walau lam tamsas hunar nurun ala nur yahdillahu li nurihi man yasha wa yadribullahu al-amthala linnas wallahu bi kulli syai'in 'alim. Surat An-Nur ayat 35. Allah itu cahaya langit dan bumi. Masalu nurihi kamiskatin, contohnya perumpamaan nuri Allah itu kamiskatin kalau jadi ceruk. Ceruk. Zaman nanti ningali langgar sing kuno nih ya. Dan tembok pandu terus dikrowoki. Ya. Tapi mboten dadi cendhela, bolongane mboten tembus, Mak. Ya ana terus ngriki dinggih dah lampu. Langgar sing kuno sing kampung-kampung ngene niku namanya miskat. Lah terus tenjerone miskat niku enten misbah, enek lampune. Nah, al misbahu fi zujaja, lampune ning jero kaca. Ning jero semprong niku. Terus kacane niku kaya elek kok kaduan sing ngurup kacane. Ya, al misbahu fi zujaja, terus az-zujaja tu ka'annaha kaukabun duriyun. Terus tenjerone lampu niku wau. Tenjerone kaca, kacane terus kaya bintang sing berpendar. Bintang sing berpendar. Sing yuqadu min syajaratin mubarakah. Lampune wau murupe sangka wit-witan sing penuh berkah. Ya bangsa zaitunatin sing ana lengone. Zaitun, tapi sing zaitun ku mang lasar kiatin wala warbia. Ora etan ora kulon, bisa digulai ning etan ning kulon gak ana lengo kaya kuwi. Mergo apa? Mergo ya kadu zaituha yudi. Ya kadu meh-meh apa zaituha lengone kuwi mau, lengone sajarah iku yudi wis iso murup. Lengone iku wis iso murup. Walau lam tamsas hunar. Sedajan wis gak disenggol geni. Jadi yang tentu sebenarnya cerita bermula dari pemikiran tentang nur ini. Imam Ghazali tidak ada konsep tentang cahaya itu yang tanpa disentuh api pun bisa murup. Itu menjadi dasar pemikiran awal yang akhirnya diterusnya oleh Thomas Alva Edison terus jadi listrik. Ini lah orang di single lengo tapi murup. Nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Yahdillahu li nurihi may yasha. Allah duduhne nganggo cahayane marang sapa sing dikersakne. Wayadribullahul amsala linnas. Allah gawe contoh kanggo menungso. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah wi mudharene sekabehane suwiji-wiji. Pun sing dadi titik persoalan teng mriki enten istilah sajarotin mubarokah. Sing dimaksud sajarah mubarokah niku sinten? Sebagian ulama nafsiri sing dimaksud sajarah mubarokah niku lakon syariat. Nah, dile wong niku pun lakoni syariat sing bener. Niku atine terus murup. Senajan ora kesenggol lampu liyane, mboten kesenggol geni. Enten malih sing dimaksud sajarah mubarokah niku sinten? Ya Rasulullah piyambak. Enten malih sing nafsiri malih sajarah mubarokah niku sinten? Ya Ar-Rajulus Shalih. Wong sing saleh. Intinya ternyata napa? Fahadhan nur al-mawjud fil qalbil insan yuqadimun sajaratul mubarakah. Jadi yang dimaksud lampu ini artinya menungso niku. Niku tenjuruan tenurup-urupan iman. Niku tumbuhnya dari sajarah mubarakah. Songkau wet sing penuh berkah. Maknanya napa? Ya seukuran. Sekadar. Apa yang mereka lakukan dari syariat Allah atau selekat mana kecintaan mereka terhadap ahli syariat. Artinya syariat di sini bukan sekedar syariat, maksudnya syariat ya apa-apa, melaksanakan undang-undang. Setingkat apa dia punya komitmen, wong sak ngarani komitmen, kesungguhan melaksanakan syariat, maka disitulah akan muncul napa musta'alun. Enten urut-urute ati, semangat lakoni apik, semangat lakoni ibadah, ngoyo pengen ibadah sak dhuwur, sak dhuwur, sak dhuwure. Nah niku. Mula nek nur syariah, cahayane syariat undang-undangnya Allah sing pun dilakoni niku kok mendek, dadakan mendek naudzubillah. Maka apa yang terjadi? Sing terjadi ya niku lampune ati mati. Lampune ati terus mati. Nggih. Lah wis mati nggih. Terjadilah apa yang terjadi. Ngoten. Saking pembahasan-pembahasan menika dipun perkuat malih. Nggih. Pokoke sing jenenge ngamal apik. Nggih. Ngamal apik. Setiap jenis dari ngamal apik sing dilakoni menungso mesti enten warite. Sampeyan maca Quran mesti enten warite. Sampeyan maca zikir mesti enten warite. Sampeyan kok ngamal sosial sing ikhlas mesti enten warite. Sampeyan kok khidmah kiai, ulama, khidmah tangga sing melarat merhatekno wong sing fakir-fakir mesti enten warite. Sampan berjuang enten warite. Pokoke macem-macem ngamal saleh mesti enten warite. Tapi panjen berdasarkan kasus yang terjadi selama ini ngoten. Akeh-akehe warit sing gampang diukur, sing gampang teko niku panjen dije. Di antara sekian ibadah amalan sing tuminta apik sing gampang krasa enten warite niku niku zikir. Terus lungguh jejeri wong sing ahli lah. Ahli lah niku wong sing memang atine pun kemantil teng Allah. Dan terus malah termasuk wong sing gabungno antarane ilmu kalih zikir. Niku lek dilakoni tenan nggih, pancen terus enten warit. Wong pancen enten hadisnya banyak, niki panjen kanjeng Nabi nate ndawaken hal ngeten niki. Dawuhipun ngeten. Majtama'a qaumun fi baitillah, fi baitin min buyutillah. Yatruna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Nek enek wong sak kelompok kumpul kaum, ini kaum atau jenengan ini kaum, kelompok manusia berkumpul dalam satu tempat, dalam satu rumah min buyutilai saking kira-kira omahe Gusti Allah. Maksudnya omahe Gusti Allah itu omah sing dinggung ngabekti ibadah teng Allah. Ya senajan bentuknya mungkin musala, mungkin masjid, ya, termasuk mungkin omah sampean dhewe, godaan sampean dhewe. Ya. Pokoknya tempat sing untuk mengibadah dumateng Allah. Terus ning kono yatluna kitab Allah. Maca kitab Allah. Orang yang diwaca tok tapi ya wa yatadara sunahu. Dipelajari betul. Kitab Allah itu dipelajari betul bainahum di antara mereka. Dawe kanjeng Nabi illa nazalat mesti temurun alaihim ing atase kaum mengapa as-sakinatu ketenangan. Mesti tenang. Cara asale mungkal kubar ngaji lah ketenangan. Ya mbok sing ngrungokno mbok sing ngomong. Lha ngoten lho. Bar iku tenang kok ada kepuasan, ada anak napa nggih. Cara arep bedalke anak sendete. Niku sing reaksi sing dirasakne. Terus mantu-mantu nenten sing mungkin mboten iso dirasakne tapi enek disebut enten iki wa ghasyat humur rahmah. Mereka diliputi wong kuna mah dirungkepi nganggo rahmate Allah. Yang tumbuh itu kasih sayang, hilangnya kecurigaan. Paling mboten sing nuwun sewu sing wonten sing daleme unut, wonten sing daleme kanigoro, wonten sing daleme kandhat meneh ngoten nggih. Terus ketemu tegering kira terus napa asem jotosan nang mriki. Mboten nggih terus kenalan apik terus enek. Mboten enten rasa sing jengkel. Wahafat humul malaika. Malaikat niku terus ngerubung kaya lar ngerubung nongko buaan. Nenten nongko jaran gosok tapi mbenengan niku mesti buak. Niku lar kok. Tapi niku malaikat. Malaikat kaya jenengan terus anek video lho cah nomor terus kubu-kubu-kubu. Ya kaya bakul jamu zaman biyen ya, bakul jamu wong terus sak pasar suku-suku-suku. Malaikat ya ngoten. Lah sing luwih indah male. Keadaan sing bangsa zikir, bangsa nyebut kitabe Allah, bangsa deres kitabe Allah. Niku kali Allah taala wa zakarahumullah fi man indah. Niku kali Allah dikandak-kandakne, diumumne, diberita-beritakne. Cara sak niki ya terus enek wartawane Mayangkara terus nyiarne. Lho iku malaikat kuwi terus sing dadi wartawan ngoten iki. Golek-golek ning kono bangunan nek peristiwa ngaji. Niku terus langsung di parane ngriku. Malah di shooting barang. Lho layare TV-ne niku mboten trima 24 in 29 in. Amba banget terus malaikat salange delok kabeh kok. Niku terus dibanggakne kalih Allah taala. Yubahi bihumullah. Al malaika dibanggakan itu dikira duluan kan malaikat. Mergo setengah Allah itu sering ngeling nama malaikat. Mergo malaikat dia tahu ngeritik menungso. Saat ini di nek pun ketemu nanti di belah nih duluan kan. Iya duluan. Wong Blitar. Karo wong Jombang ngumpul. Padahal wetenge lesu kabeh kok. Lho, duluan. Ngono ben mbok kritik jarene menungso isane ngerusak tok. Menungso jare isane mek mengalirkan darah ta lho nyatane nyebut-nyebut jenengku padahal penghalangnya akeh lho kok. Niku ngono iso ngene iki pantes ora nek penghalange. Dibanggakne kali Allah taala. Nah, coba seandainya nuwun sewu jenengan kali Allah taala dibuka atine jur iso melok roh piye Allah leh leh banggakne teng sampean kira-kira atine bangga lho mboten. Iya. Nunggu lo untung gak ketok, lo ketok sama lah ita itu kan, oh kok tuh, akhirnya sama mereka ngeremehnya malaikat, jadi untung gak ketok tapi gak ngeremehnya. Langsung buat catat, gue salah wisro, akhirnya sama mereka belajar kalau pakai atet gitu, lah pensiun atet, atet rasanya tuh telekku, ini lah gambar itu, ya untung gak ketok, tapi pasti ada rasa bangga, rasa marem dengan kebaikan itu. Dan itulah warid. Warid semua itu. Jadi lek dianggap istilah warid terus enek wong wiridan roh dadi mukasafah, dadi makrifat, orang macam-macam dianggap non jauh deh, dianggap gawe-gawe, dianggap dungengan-dungengan, enggak, ada benar ada. Enten ini. Jadi, ngoten nek sing dikuatkan malih. Layak kubukau menyadkurun Allah Azza wa Jalla illa hafadhumul malaikah wa ghasyatuhumul rahmah wa nazalat alaihimu sakinatu wa dhakarohumullahu fiman indah. Sami kalih wa'u. Lajin jawi Allah Ta'ala huwalladhi anzalas sakinata fi kulubil mu'minin liyazdadu imanam ma'a imanihim. Surat Al-Fatah ayat sekawan. Huwa ya Allah iku alladhi Allah anzala kang nurunaken sapa lazi as-sakinata ing sakinah ing ketenangan iqulubil mukminin ing dalam atine pira-pira wong mukmin purune apa liyajdatu imanan ma'a imani supaya ada tambahan iman lagi bersama iman yang mereka sudah punya ditambahi mana itulah istilah zadatuhum iman wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dia dibacakan ayatnya Allah, maka ayat itu bisa menambah iman mereka. Tambah mantep, tambah gede, tambah yakin, sampai kadang-kadang logikanya gak nampa, tapi hatinya wis nampa. Jadi karepe ngono ya, kelangan duit itu ya eman. Karepe nafsunya, karepe akal hitung-hitungannya ya eman. Tapi gak marem hatiku ngene, wis sampai ke situ. Betul-betul nganggo logika, tapi nganggo marem. Aku kira roh, enak uang teng kerubut demangan saja enak mat menunggu. Aku sarak diri, jadi aku lek buka ke seorang usah. Aku harus banyak putih, tapi uang-uang saya enak-enak. Marem. Biarkan saya sengsara. Sengsara ini, sengsara-sara fisik, tapi hatiku marem. Ya, kata saya hatiku lo contoh, ini kalau jenengan makan pitik, nilai saja pitik dokoh. Ini siapa ini marem. Saku ora usah mangan ra apa-apa pitik edo teng kruthul ora semana ora karuan. Mergo niki pun teng rasa, soal rasa. Tambah iman, tambah mantep. Jadi saking imane saking mantepe kaya-kaya akhirat niku ketok. Meh kaya ketoke sampean arep digawe. Jenengan arep duwe gawe mantu. Kurang telung wulan niku terape wis ketok, tamune teng telalang wis ketok, nggih to? Iya sampean mantuku iku kokono kok iso dipacaki model Solo, model Jogja apa model saiki busana muslim muslimah kok ketok kabeh terus sing arep tak kongkon rewang sapa nganu dicatet kabeh iso. Nek wis bali duweke kondi lah ngono terus. Tapi mesti mikir terus ketok ya. Anceng-anceng iki kira-kira sing arep tak utangi ko wis ketok kabeh. Iya lho ya. Mereka duwe gawe gede, kacet besar yang masih lama. Karena yakin kalau itu terjadi, maka dia ketok kabeh. Sami kalih kula jenengan iman tenan makane gandengane amal apik niku lek kanjeng Nabi itu mesti mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir. Fahikrim jarun. Niku cara disane pakne cara sapa wong sing percaya karo arep tekane mantu. Ngono nggih, lan percaya arep tekane duwe gawe. Mereka dheweke kudu mulyakno tanggane. Mereka sing arep rewang-rewang ku tanggane. Ya nggih. Ya mulai saiki kudu seling tangga. Anu lho yu, yes dongakno ponakanmu arep dadi nganten. Yes, aja lali sok tanggal sakmene sampean ewang-ewang. Wis anu ta wis meh. Iya, malah iki sesuk iki lamarane wis teko ya sesuk teko sisan. Soalnya gak dikabar ya tersinggung. Gila deh. Agen tuh mantu ngunai lali. Nung bian sing mama nganak iya aku. Nyawi iya aku. Saki dadi perawan yang kutol lali karo aku. Mereka gak dikabari. Gitu. Nah itu. Kayak apa tadi ku. Yang pun kadung ningkat imane teng dunia akhir. Imane teng Allah. Sesuatu yang gak kelihatan bagi orang lain. Belas gak ketok. Mereka ya gak roh. Gak harap mantu kan gak roh. Tapi bagi dia yang ngalami, wah siap-siap orang kaya liane. Mulanya yang pun kaget lah anak uang. Sehingga kok seregep menjamaah. Sehingga kok seregep menzakat, seregep mensodakat. Mergi tidak sehingga uang seregep, saya mergi siap. Aku siap dengan akhirat. Alah karek pirang dion. paling-paling ya telung atau sidak dino ping tang buloh. Saya kira umur saya ketemuan mati ini sok dapat tersang umur sangang buloh. Iya tak ya? Ya umpamanya mati umur sangang buloh, saya kira umur saya ketemuan berarti tang buloh tahun. Ya petang buloh tahun ya telung atau sidak dino ping petang buloh. Rasuwe kok. Kapan sih poso akik di inani wis poso neh. Kok ya wis mikir yoyon neh. Ngerti aku buatan ganggu. Wong jola kok wis meh teko iki aku mantu. Mergo jawane iku biyen nyemayani besan iki karepe besane ndek rejep. Ndek mboten ampun rejep apa nggih. Ilmu iki besar ngoten lho. Dados bakdo panen kira-kira besar niku. Lha semaya besar niku lha kok masalah kok iku wis geli semen iki sapa selo. Ngene iku wae wong iki sing nek sing ketok niku dino akhir niku lah siap mesti tenan. Semakin dekat semakin tenan. Ya, jadi semakin tua semakin gitu. Semakin gitu. Perkara-perkara sing ora patek hubungan karo soal mantu mungkur, aja diurusi. Kan ngoten. Ayo saiki sing dipikir arep mantu iki piye? Sami kan wong sing iman teng dino akhir, sing ora patek hubungan karo swarga. Ngalih. Pokoknya gak ada hubungan ke suarga, rasa dipikir. Saya itu sempat disiap lagi, biar suarganya gitu ya. Ini itu lewat orang yang tenanan mesti mati. Itu jenis zadat hum imana. Nah, di situ akan terjadi. Nah yang penting kok, kumpul kali ahli Quran. Wong ahli Quran, kumpul kali Al-Quran. Ngomong-ngomongan dengan Al-Quran. Wong Islam, padahal Islam ngomong-ngomongan soal iman. Ya, soal iman yang diomongin ini kemudian saya tumbuh ada madadin imanin, ada bantuan keimanan yang akan masuk di dalam hati. Insya Allah biiznillah itu akan tumbuh semangat berbuat baik. Tapi lek wong Islam karo wong Islam ngene singkur-singkuran sing diomongno wis dudu iman tapi cacate wong liya, semakin tertutup semakin tertutup. Maka hasud dengki niku dawuh kanjeng Nabi iso ngentekno kaapian kaya dene geni ngentekno kayu garing terbakar semua. Wah jenengan dihasut wong ora usah malas kasut minta melok kobong sing kobong ben sita aku gak usah melok kobong. Oh bener poso-poso kok bojone ngomel wes meneng aku poso nek kowe kobong aja jajak. Kowe kabang aja ajak-ajak. Ngrasakno dhewe. Mesti wis diomongi ceramah. Bah melok kaji hikam wae male ceramah. Napa male jenengan wae kula sing kiai ning omahe di ngonone mbek bojoku. Iki ning kene iki dudu Mayangkara. Iki ning kene iki omah. Iku lho anake wis do njaluk klambi anyar iku lho. Alah. Klambi anyar wong bocah cilik wis ngono iki unine. Wong mesti diomongi ngono, wis rasa diterus ya turu aku. Ya turu. Iki nunggu gak turu gak sak. Padahal asal dibuka sing ono tamu. Jawane kangen, Bu. Ngoten lho, mbok iki kok napa-napa. Lah jawane kangen ditinggali ngaji terus. Jawane eh ya dijak piye tapi lah kula lek dipis kesel turu wae. Ngoten iki ya wis digugah tangi to, Bang. Bu aku iki poso ibadah. Tapi ngantuk Bu ngoten iki. Ambek merem. Dadi ngomongnya awake kok mboten sadar ngono. Wong poso iki turu ibadah. Pemene aku iki kiai lho Bu, wong nyolok aku kiai. Dadi kula sore jeneng buka diceritani guyu dhewe. Mosok aku ngomong ngono. Wong ngantuk banget dadi ngomong iki mboten sadar. Nggih. Mun niki gambaran nggih. Terus pun tidak, tiang ini kula iman yang meningkat. Wajar, sangat wajar. Dan itu tidak sesuatu yang aneh kok. Terus nanti tiang asalnya orang patah iman. Terus krono melok ngaji dur munda iman. Krono koncone apik dur munda apik. Ini kula itu sangat wajar. Dan sesuatu yang alami. Ini kumpul fitrah saking Allah Ta'ala. Nah, ngamal saib ya mbak. Sing pokok nih. Ngamal saya sing pun kelaku sing sampai iso dirasakno teng ati niku mengke warigat sing tumbuh ya beda-beda. di samping kesiapane wonge dhewe nggih beda-beda. Mboten. Iki ora beda kalih saya lho nggih. Sing mantu kados Pak Hari niki, kalih sing mantu kalih kula mesti beda. Kula kan alame alam kiai. Nggih. Maksud alam kiai itu cara pergaulan sing dikenalikan santri, sing model-model apa anake ngoten kula, Bu. Dadi kalah koyo mbun patek koyo lek digawe tamu teko rene sekuan wis kono banyu sumur kok nyeduk diwi-wi. Pikirane ngoten niku. Senajan kok praktek e ora ngono ngoten. Tapi dinggih ngerem-ngerem ngoten niku. Kalah wis. Engko sing diundang sapa wis kono Pak Yai kok, Pak Yai kok. Pancen ra patek dhewe kenalan liyane kiai. Paling kenalan ya kados Pak Hari, kados kanca sinten malih sing sedok kanu ya. Wis siji loro telu ngoten mawon. Mboten kathah lah nek bojo lah ulane saya abri. Mungkin sing diundang ya bangsane. Abri anget to nggih. Padha duwe gawene beda rasane. Ngerti lho nggih. Engko lek sing duwe gawe artis sampean tingali. Artis sing teko ya artis. Lah sing repot iku lek nunda kados jenengan nggih kapan niku ningali Gus Dur mantu. Sing teko nonton wong kenangane Gus Dur nonton. Iki beda nggih. Sami nggih kados kula jenengan mengke padha-padha eling swarga, padha-padha nyiapno akhirat. Padha-padha nyiapno arep ketemu widodari. Iku mek beda persiapane. Rasane nggih beda. Ngoten nggih. Nek wong sing alame kulino zakat. Mengke cara persiapan-persiapan sing berkaitan karo zakat. Lha amalate sing digenjot ya mesti sing berkaitan karo bondo. Mengke modale bondo kuwi ya. Arep modal mulang ya ora duwe ilmu. Iya lho. Nek sing duwe ning ilmu ngaji kiai iki radio bondo ngaji terus. Ngaji terus kaya kalek ora ngaji malah lara. Mulih riyen ngenten Pak Yai Muslih Meranggen. Yo pas Ramadan ngoten niku gerah. Mangantos di napa di betot nang rumah sakit. Lha ngoten niku kondur ke rumah sakit dereng-dereng saja nek niku njaluk ngaji. Wes anu wes kliwat sakjane rencanane aja ngaji nek wedalah nalika niku Sunan Nabi Dawud. Sunan Nabi Dawud. Niku mboten tamtu ngaos Abi Dawud, Abi Dawude diwaos adike. Sunan Nabi Dawud kitab hadis. Diwaos adike akhire Mbah Muslim ge maos sanese. Aku tak maca Hujjatul Ahli Sunnah wal Jamaah. Ge maca, padahal gerak. Kalih keluargane dipenging. Ya anu to bae istirahat. Nek aku gak ngaji malah lara nemen. Ngoten niku wah niku menalame ngoten niku dos pundi. Tiang niku akan akan muncul warid semangat amal baik yang baru itu pasti berdasarkan apa yang dia punya amal sebelumnya. Mboten lek wong niku enten tiang niku sing amal aku niku bangsa silaturahmi tok. Wis pokoke sing jenenge nuntupno dhuwur telaten ngono wis. Dulur sing desa-desa sing wis cara wong Jawa wis meh kepaten obor niku di ya akrab wis alhamdulillah petok neh kutune dijaki rono jane enten sing ngoten niku enten piye sing ngoten niku enten sing modele niku wis pokoke ana bangunan apa gak tega ndek elek gak nyumbat masa sithik-sithik diratali nyumbang kabeh enten sing ora ngono wong niku lek nyumbang kok sithik rugi kula pun ngono mawon gambare punjing iki kula borong ya nek sing ngono. Delok kemaremane dewi-dewi, delok posisine dewi-dewi. Enten wong niku sing telatene niku ngelingno tangga. Koyoke iki gak tega lek tanggane mlebu neraka. Iki ya telaten dolan, nek gak duwe rukuh iki aku duwe rukuh gawenen. Isin lho Bu aku ora tau ning masjid. Wis to ambek aku ora usah isin. Telaten maksud. Ya nek semedhe ngoten niku. Dadi kira-kira intine pokoknya wong niku lek duwe amal apik kok dilakoni dengan istiqomah, konsisten, konstan, ajeg. Niku mungkin sesuai enten rasa manis, wahid sing dugi, sing niku mungkin meningkatkan amalnya. Nek dibarengi ngangge iman, dibarengi ngangge keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi pitulung dening Allah saged saestu-estu ningkataken iman. Zadat hum imana menika sing bahasane tengsikan dipun wastani warid menika. Monggo kita tutup kan itu sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa sahabati Rasulillah ajmain.